Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Ma'asyar muslimin yang kami muliakan, kita melanjutkan pembahasan kitab Al-Qawaidul Mutlah, pembahasan Asma Al-Husna. Kita sampai pada nama Allah Subhanahu wa taala yang ke-63, yakni Al-Matin. Allah Subhanahu wa taala Al-Matin. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ma uridu minhum min rizqin wa ma uridu an yud'imun. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin." Adz-Dzariyat ayat 56. Untuk apa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala? Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengibadahiku. Ma uridu minhum mir rizqin. Aku tidak membutuhkan, tidak ingin rezeki dari mereka. Dan aku tidak ingin makanan dari mereka. Innallaha, sungguhnya Allah Ta'ala, huwar razzaq. Dialah yang memberikan rezeki, dzul quwwatil matin. Yang memiliki kekuatan yang besar. Kekuatan yang sangat besar. Allah Ta'ala menutup ayat ini dengan perkataannya, dzul quwwatil matin. Yang memiliki kekuatan al-matin, al-matin yakni minal matanah. Al-matin itu diambil dari al-matanah yang bermakna asyiddah. Yakni Allah dzul quwwatil matin, yaitu dzul quwwati asyadidati, yang memiliki kekuatan, tidak hanya kekuatan akan tetapi kekuatan yang sangat besar. Allah Subhanahu wa taala menamakan dirinya Al-Matin, yang memiliki kekuatan yang sangat kuat, sehingga seluruh makhluk bergantung kepadanya. Innallaha huwar razzaqu dzul quwwatil matin. Allah taala mengkaitkan dengan namanya Ar-Razzaq, memiliki kekuatan yang sangat kuat, dia yang memberi rezeki, memberikan rezeki kepada seluruh makhluk, bahkan makhluk yang kecil sekalipun itu mendapatkan rezeki dari Allah. Makhluk yang tidak terlihat sekalipun, siapa yang mengirim rezeki untuknya? Dialah Allah Ta'ala dzul quwwatil matin, yang memiliki kekuatan yang sangat kuat. Allah Ta'ala dzul quwwatil matin. Berapa banyak umat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala telah binasakan mereka. yang mana manusia itu lemah. Khuliqal insanu dha'ifa, surat An-Nisa ayat 28. Manusia diciptakan dalam keadaan lemah. Sudah tahu lemah, kenapa berani menentang Allah Subhanahu wa taala? Apakah engkau wahai manusia menyangka dengan kekuatan yang dimiliki, persenjataan dan juga pesawat tempur dan alat-alat yang canggih yang mematikan yang lainnya, apakah dengan kekuatan tersebut engkau rasa bahwa dengan itu engkau bisa melawan atau menolak azab Allah Subhanahu wa taala? Tidak bisa. Bumi ini adalah buminya Allah. Kalau Allah Ta'ala berkehendak untuk menggoncang bumi, apakah persenjataan itu bisa menahan goncangan tersebut? Kalau Allah Ta'ala menurunkan hujan yang lebat sehingga menenggelamkan apa saja yang ada di atas bumi, apakah persenjataan itu bisa digunakan untuk menolaknya? Tidak bisa. Kalau Allah Ta'ala berkehendak untuk mengirimkan angin yang sangat kuat, apakah senjata-senjata itu bisa menolak, menahan? Tidak bisa. Manusia itu lemah. Sudah tahu lemah, kenapa melawan Allah Subhanahu wa taala, berani menentang Allah Subhanahu wa taala? Contohnya sudah banyak. Kaumnya para nabi, umatnya para nabi menentang, melawan, i'tina bi'adzabillahi in kunta minas shadiqin. Al-Ankabut ayat 29. Datangkanlah kepada kami azab Allah kalau engkau benar-benar jujur. Kalau perkataanmu ini jujur, mana adabnya? Berani menentang. Dan juga kaum 'Ad yang sombong, yang merasa kuat, sampai-sampai mengatakan man asyaddu minna quwwah, awalam yarau annallaha alladhi khalaqahum huwa asyaddu minhum quwwah. Fusilat ayat 15. Mereka mengatakan, siapakah yang lebih kuat dibandingkan kami? Tidakkah kalian tahu bahwa Allah yang menciptakan mereka-mereka itu? Bahwa Allah lebih kuat daripada mereka. Yakni orang-orang kafir, orang-orang zalim, fasik. Mereka tidak mengerti sampai di mana kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Karena di dunia Allah Ta'ala tidak menurunkan azab-Nya. Di dunia Allah Ta'ala berikan kenyamanan hidup. Allah beri kesenangan-kesenangan. Allah Ta'ala beri kekuatan-kekuatan. Mereka tidak tahu sampai di mana kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Tahunya kapan? Nanti pada hari kiamat. Tatkala Allah Subhanahu wa taala kumpulkan mereka ke dalam di dalam jahanam. Dalam surat Al-Baqarah 165. Walau yaral ladina zalamu iyarawnal azab. Innal quwwata lillahi jami'an wa annallaha syadidul 'iqab syadidul 'adzab. Seandainya orang-orang zalim itu memperhatikan Ketika mereka melihat azab, apa kata mereka? Ketika mereka diazab di jahannam, mereka mengatakan innal quwwata lillahi jami'an. Sesungguhnya kekuatan seluruhnya adalah milik Allah. Wa anna Allah syadidul azab, bahwa Allah Ta'ala adalah sangat keras azabnya. Baru tahu nanti kalau sudah masuk jahannam, baru ngerti bahwa kekuatan itu seluruhnya adalah milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang belum tahu, nanti niscaya mereka akan tahu. Ma'asyar muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, apabila kita yang lemah ini bersandar dan meminta kekuatan dari Al-Qawi Al-Matin, maka kita akan dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun kita diperintahkan untuk mengambil sebab, sebab untuk menjadi kuat. Apakah itu persenjataan, apakah itu fisik. Wa'iddu mastata'tum min quwwah. Al-Anfal ayat 60. Siapkanlah untuk mereka, untuk memerangi orang-orang kafir, siapkanlah kekuatan. Kita diperintahkan untuk mengambil sebab. Dan al-mu'min al-qawi ahabbu ilallah min al-mu'min al-da'if. Orang mu'min yang kuat itu lebih dicintai oleh Allah Ta'ala dari orang mu'min yang lemah. Kita diperintahkan untuk menjalani sebab, sebab kekuatan. Akan tetapi jangan terperdaya, jangan ujub, jangan bangga dengan kekuatan yang dimiliki. Akan tetapi memintalah kekuatan itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, menyandarkan keselamatannya kepada Allah Ta'ala, memohon kepada Allah Ta'ala keselamatan. Tidak semata-mata menyandarkan kepada kekuatannya, akan tapi menyandarkan kepada kekuatan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, contohnya, wa yauma hunainin id a'jabatkum kathratukum falam tughni ankum syai'an. At-Taubah ayat 25. Pada hari peperangan Hunain, ketika kalian bangga dengan banyaknya kalian, besarnya kekuatan kalian, itu tidaklah berguna sama sekali untuk kalian. Ambillah kekuatan, ambillah sebab-sebab untuk mendapatkan kekuatan, akan tetapi bersandarlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Kuat. Jangan kagum dengan kekuatan yang dimiliki. Apabila kita meminta dikuatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita akan kuat. Nabiullah Hud alaihi salatu wassalam, beliau sendirian menghadapi umatnya yang menentang, yang didakwai tidak semakin taat, akan tetapi semakin membangkang. Lut, Nabiullah Hud alaihi salatu wassalam menantang mereka dalam keadaan sendirian. Dan kaumnya kaum Mu'ad ini adalah kaum yang kuat, yang memiliki otot yang besar, memahat gunung menjadi rumah. Nabi Hud mengatakan kepada mereka, "Fakiduni jami'an, summa la tunzirun." Laksanakanlah tipu daya kalian kepadaku semuanya. Jangan kalian tunda-tunda, sekarang juga lakukan. Jangan nanti, sekarang juga. Mereka tidak mampu untuk melaksanakan gangguannya ini kepada Hud alaihissalatu wassalam. Kenapa? Karena Nabiullah Hud, beliau meminta kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala Al-Matin. Sehingga Allah menurunkan azabnya kepada kaum tersebut berupa angin topan yang begitu dahsyat selama 8 hari 7 malam sehingga tidak ada yang tersisa seorang pun dari mereka kecuali orang-orang yang beriman. Di sini maksudnya apa? Maksudnya mintalah kekuatan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan dikuatkan dalam menghadapi gangguan-gangguan, dalam menghadapi cobaan-cobaan. Mintalah kekuatan kepada Allah, jangan menyandarkan kepada kemampuan sendiri. Kalau bersandar kepada Allah, maka Allah itu maha kuat, dan kuatnya itu matin, sangat-sangat kuat. Kalau bersandarnya dengan kemampuan sendiri, bersandarnya kepada manusia, kepada tentara, kepada petugas dan sebagainya, maka manusia itu lemah. Tetap kita menjalankan sebab untuk keselamatan, untuk mendapatkan kekuatan. Akan tetapi mintalah, bersandarlah kepada Allah Ta'ala yang maha kuat, yang kuatnya itu matin, sangat kuat, supaya Allah Ta'ala menolong. Kemudian ma'asyar muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, yang berikutnya, yang ke 64 dari asma al-husna, al-mujib. Al-mujib yang menjawab, menjawab doa Allah Subhanahu wa taala al-mujib. Sebagian sahabat datang mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya, "Ya Rasulullah, Arabbuna ba'idun fanunadi au qaribun fanunaji?" Ya Rasulullah, apakah Rabb kita itu jauh sehingga kita berteriak memanggilnya, berdoa kepadanya dengan keras, ataukah Rabb kita itu dekat sehingga kita cukup berbisik kepadanya? Fa anzalallah, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat, "Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an." Al-Baqarah 186. Apabila hambaku tanya kepada kamu tentang aku, katakan, aku ini dekat. Aku menjawab doanya orang-orang yang berdoa ketika dia meminta, ketika dia berdoa. Allah qarib, dekat. Zatnya dekat dengan makhluk. Tapi qaribun fi uluwihi. Allah itu dekat dengan ketinggiannya. Allah Ta'ala tinggi di atas arsy, Allah Ta'ala dekat dengan makhluk. Ya, karena makhluk bagi Allah itu kecil, sehingga dekat. Tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, seluruh alam ini, sehingga dekat. Karena Allah besar, makhluk kecil. Dan bagi kita Allah itu jauh, karena kita kecil, Allah besar. Allah Ta'ala dekat. Jangan khawatir, Allah menjawab doa orang-orang yang memanjatkan permintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab doa walaupun kita berbisik kepadanya, Allah menjawab. Walaupun kita berbicara dengan sangat rahasia di pertengahan malam atau di akhir malam yang seluruh manusia tidur tidak tahu kalau kita berdoa, Allah Ta'ala tahu, Allah mendengarnya. Dalam keadaan sujud kita meminta kepada Allah Ta'ala, Allah mendengar dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab doa kita. Ketika kaum Nuh alaihi salatu wassalam menentang Nuh, sudah berpuluh-puluh tahun lamanya Nuh mendakwai mereka, bukannya mendengar malah tambah mereka menutup telinga, enggak mau mendengar dakwah Nuh alaihi salatu wassalam. Malah mereka mengganggu beliau alaihi salatu wassalam. Akhirnya Nuh alaihi salatu wassalam mengangkat tangannya, berdoa kepada Ar-Rabb yang ada di atas langit. Rabbi inni maghlubun fantasir. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah dikalahkan, maka tolonglah. Walaqad nadana Nuhun fala ni'mal mujibun. Dan sungguh-sungguh Nuh telah menyeru kepada kami, kepada Allah, dan kami ini sebaik-baik yang menjawab doa. Allah al-mujib, fala ni'mal mujibun. Kami adalah sebaik-baik yang menjawab doa. As-Saffat 75. Allah sebaik-baik al-mujib yang menjawab. Sehingga Allah Subhanahu wa Ta'ala yastahyi, malu, min abdihi, dari hambanya, idza rafa'a yadaihi, apabila hamba itu meminta dengan mengangkat kedua tangannya, ayaruddahuma sifron. Allah mengembalikan dua tangan itu dalam keadaan kosong. Allah malu. Allah akan menjawab. Allah akan memberi. Allah Ta'ala fala ni'mal mujibun, sebaik-baik yang menjawab doa. Al-ijabah, pengkabulan doa, ada dua. Ijabah, pengkabulan yang khusus bagi ahlul iman yang mentaati Allah, yang mengibadainya, yang ikhlas, mengikhlaskan ibadah untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah kabulkan doanya. Idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i. Aku menjawab mengabulkan doanya orang-orang yang berdoa dari ahlul iman. Dan ijabah likullil muttar, untuk semua orang yang dalam kesulitan. Enggak peduli apakah itu kafir, musyrik ataupun mukmin, tatkala dia dalam keadaan sulit, dalam keadaan terancam jiwanya, ketika berdoa meminta kepada Allah, Allah selamatkan. Berada di tengah laut, diombang-ambing oleh ombak, walaupun dia kafir, kalau berdoa kepada Allah, Allah akan kabulkan. Ketika berkecamuk peperangan, jiwanya terancam, minta keselamatan kepada Allah, Allah selamatkan. Di tengah-tengah bahaya, musibah, bencana, ketika istighasah minta kepada Allah Ta'ala, Allah selamatkan. Walaupun kafir. Dalam surat An-Naml 62, amman yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshifus su'a. Siapakah yang memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan? Ketika dia doa kepada Allah, siapa yang memperkenankan? Allah. Siapa yang mengkabulkan doanya? Allah. Wa yakshifus su'a, dan yang menghilangkan kesusahan-kesusahan, Allah. Yaitu untuk semua yang muttar, yang dalam bahaya, kalau berdoa kepada Allah, Allah kabulkan doanya. Jangan putus asa, mintalah kepada Al-Mujib, yang Maha mengkabulkan doa. Zakaria alaihi salatu wassalam, beliau mengambil Maryam alaihi salatu wassalam, diasuh olehnya. Zakaria memperhatikan kebutuhan-kebutuhannya, menjaganya, dan Zakaria diketahui beliau tidak memiliki anak, sudah tua tidak memiliki anak. Tatkala beliau melihat Maryam sedang beribadah, Zakaria menginginkan, kepingin punya anak sendiri, sehingga beliau pun berdoa kepada Allah Ta'ala, enggak putus asa, minta kepada Allah Al-Mujib. Qala Rabbi wahanal azmu minni washta'al ra'su syaibah walam akun bidu'aika syaqiyah. Beliau berkata, wahai Rabbku, tulangku telah lemah, sudah tua, dan rambut ini sudah beruban, dan aku tidak pernah kecewa akan doa kepadamu, tidak pernah kecewa dari doa, berdoa kepada engkau ya Rabb. Wa inni khiftul mawaliya, sesungguhnya aku takut keluarga-keluargaku, wali-waliku, keluarga-keluarga, kerabat-kerabat, min warai, yang ada di belakangku, kalau aku tidak punya anak. Wa kanatim ra'ati akhirah, dan istriku mandul. Fahabli, maka karuniakanlah untukku, min ladunkah, dari sisimu, waliya, wali, yaitu anak. yang menjadi wali, yang menjadi penolong. Allah Subhanahu wa taala berikan karunia kepada Nabi Zakaria alaihi salatu wassalam anak yang bagus rupanya, yang baik akhlaknya, yaitu Yahya yang nantinya menjadi nabi. Allah Ta'ala Al-Mujib mendengar dan mengabulkan doanya. Yani apabila terpenuhi syarat-syarat doa, maka Allah Subhanahu wa taala kabulkan doa tersebut. Akan tetapi Al-Mujib Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa dengan berbagai macam, dengan berbagai bentuk-bentuk pengkabulan. Bisa jadi yang pertama Allah mengkabulkan, yaitu memberikan apa yang dia inginkan. Ingin anak, Allah beri anak. Langsung di dunia ini dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Ingin sukses, diberi kesuksesan oleh Allah. Ingin punya istri, diberi oleh Allah Ta'ala istri. Adapun pengkabulan yang kedua, yaitu Allah Ta'ala menyimpan pengkabulan itu untuk nanti di akhirat, pada yaumul qiyamah. Yang mana dia nanti pada yaumul qiyamah, dia akan mendapati apa yang dia inginkan itu lebih baik, lebih besar, dan lebih nikmat dari apa yang telah dia harapkan. Melebih dari apa yang dia bayangkan nanti di akhirat. Atau yang ketiga, Allah mengabulkan doa, yaitu Allah memalingkan darinya musibah-musibah. Dalam keadaan dia tidak tahu bahwasanya keselamatan ini ya dari doa yang dia ucapkan. Kalaulah misalnya dia kena musibah, maka dia akan rugi, sakit, dan dia akan mengeluarkan banyak biaya. Tapi dengan doa Allah Ta'ala palingkan musibah-musibah tersebut. Ini pengkabulan doa yang kita tidak bisa memilih. Allah Ta'ala yang memilihkan untuk kita, dan Allah Ta'ala lebih tahu mana yang lebih maslahat untuk kita di antara tiga perkara ini. Oleh karena itu Allah Ta'ala Al-Mujib, menjawab, mengkabulkan doa. Berdoalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala mengkabulkan doa yang mana manusia, bukan cuma manusia yang minta kepada Allah, bahkan jin juga berdoa kepada Allah, bahkan hewan juga minta doa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sulaiman alaihissalatu wassalam pernah melihat ada seekor semut tastasqi rabbah, minta hujan kepada Rabbnya, minta hujan. Sehingga Sulaiman mengatakan, kita sudah diwakili oleh ini, semut ini sudah memintakan hujan untuk kita semuanya. Hewan juga minta doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapa banyak yang minta kepada Allah? Ya banyak sekali. Allah Ta'ala menjawab, Allah mengkabulkan permintaan mereka semuanya, baik itu dari bangsa manusia atau jin atau dari bangsa hewan. Semua dikabulkan oleh Allah Ta'ala permintaannya. seorang Arabi tatkala terjadi paceklik kemarau yang berkepanjangan, datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan Rasulullah berkhutbah, minta untuk didoakan kepada Allah supaya turun hujan. Rasulullah mengangkat kedua tangan beliau, minta hujan yang asalnya tidak ada awan sama sekali, langit sangat cerah panas. Ketika Rasulullah berdoa itu, langsung langit itu tertutup oleh awan dan langsung turun hujan. Sampai-sampai ketika Rasulullah berdoa seperti ini, lehya beliau basah dikarenakan tetesan air hujan. Ma'ruf bahasanya Masjid Rasulullah dahulu dari apa? Rumbia, dari anyaman daun korma, dari pelepah korma, sehingga air turun netes. Allah Subhanahu wa taala al-mujib, menjawab, mengkabulkan doa. Oleh karena itu Allah Ta'ala itu Al-Qarib, Al-Mujib. Allah itu maha dekat, maha mengkabulkan doa. Lalu kenapa kita tidak minta kepadanya, bahkan minta kepada selain Allah Subhanahu wa Ta'ala? Na'udzubillah. Mintanya kepada Rasulullah. Rasulullah bukan Al-Mujib. Mintanya kepada aulia, para wali-wali, orang-orang yang telah mati, mereka bukan Al-Mujib. Al-Mujib hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang berikutnya, nama Allah Ta'ala Al-Muhit, yang maha meliputi. Sudah azan belum? 5 menit. Allah Ta'ala Al-Muhit, kita lewati dulu Al-Majid, kita lewati. Yang ke-66, Al-Muhit. Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi seluruh makhluknya. Wa idh qulna laka inna rabbaka ahata binnas. Al-Isra ayat 55. Ketika kami berkata kepada engkau, sesungguhnya Rabbmu ahata, muhit, meliputi, binnas, seluruh manusia. Allah Ta'ala meliputi seluruh makhluk. Meliputi dalam perkara apa? Zatnya Allah meliputi. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala tinggi di atas arasy-Nya. Nah, kenapa zat Allah Ta'ala meliputi seluruh makhluk? Ya, karena Allah besar dan makhluk itu kecil. Dalam keadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas arasy, Allah meliputi mereka semuanya. Bukan meliputi di sini berarti menyatu, enggak. Allah Ta'ala terpisah dengan makhluk, tidak menyatu dengan makhluk, tapi Allah besar, makhluk kecil, sehingga makhluk seluruhnya itu diliputi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala muhit, meliputi, juga meliputi bi'ilmihi, ilmunya, meliputi seluruh makhluk. Tidak ada sesuatu apapun yang tidak diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan juga Allah Ta'ala muhitun bikudratihi, kemahamampuannya meliputi makhluk. Allah maha mampu terhadap semua makhluk, mampu memberikan keselamatan, mampu memberikan adab, mampu memberikan hidayah, mampu menyesatkan dan sebagainya. Kudrah Allah Ta'ala, kemahamampuan Allah Ta'ala meliputi makhluk seluruhnya. Dan juga muhayyid bitadbirihi, Allah meliputi yaitu pengaturannya. Tidak ada yang lepas dari pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala, meliputi semuanya. Makhluk yang besar sampai yang kecil, semuanya tidak lepas dari tadbir, pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Ta'ala muhayyitun bimulkihi, kekuasaannya meliputi seluruh makhluk. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala meliputi seluruh makhluk, baik itu zatnya, baik itu ilmunya, baik itu kudrohnya, baik itu tadbir, pengaturannya dan kekuasaannya, kita mau kemana? Kita mau lepas dari Allah? Tidak bisa. Mau lepas dari syariat Allah? Tidak bisa. Mau lepas dari hukum Allah? Tidak bisa. Mau lari kemana? Tidak bisa. Allah Ta'ala al-muhid, sehingga tidak ada jalan lain kecuali fafirru ilallah. Berangkat, larilah kamu menuju Allah. Sehingga mestinya kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena enggak ada tempat untuk melarikan diri dari Allah, melepaskan diri dari Allah, enggak ada. Karena Allah Ta'ala muhit, meliputi kita semuanya. Gerak-gerik kita, diamnya kita, bisik-bisiknya kita, dan apa yang terpetik dalam pikiran kita, Allah Ta'ala muhayyitun, Allah Ta'ala meliputi itu semuanya. Wa kanallahu bima ya'maluna muhayyita, dan Allah Ta'ala meliputi segala apa yang mereka amalkan, yang mereka lakukan. Taib, fadlan dulu. Masyarakat muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an, Allah Subhanahu wa Ta'ala al-muhid, yang maha meliputi, meliputi seluruh makhluk, meliputi orang-orang yang memusuhi kita, meliputi orang-orang kafir, meliputi mereka semuanya. Sehingga kenapa takut? Allah meliputi orang-orang kafir yang memerangi kaum muslimin, karena Allah meliputi mereka, baik itu zatnya, pengetahuannya, kudrohnya, kemahamampuannya, dan kekuasaannya. Allah maha mampu untuk menghancurkan mereka, sehingga menjadi tenang, menjadi nyaman bersama dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala al-Muhid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah dikepung dalam perang Ahzab dari berbagai penjuru. Di sana orang-orang Yahudi dan orang-orang musyrikin bersatu mengepung Madinah. Sebab-sebab itu tetap harus dilakukan. Akan tetapi siapa yang menolong? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala muhitun, meliputi mereka semuanya. sehingga mereka pun diporak-porandakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan angin yang kencang yang kuat, sehingga Rasulullah dan para sahabat pun selamat di Madinah dalam keadaan selamat, diselamatkan Allah Subhanahu wa taala al-muhit yang meliputi mereka semuanya, meliputi Rasulullah dan para sahabat, yaitu dengan menyelamatkannya, dan meliputi musuh-musuh Rasulullah dengan memberikan rasa takut dan memberikan azab kepada mereka. Ya, sehingga apabila seseorang yakin Allah Ta'ala muhitun, meliputi para musuh, meliputi orang-orang kafir dengan ilmunya, dengan kekuatannya, dengan kemahamampuannya, maka kita pun menjadi tentram, berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya, nama Allah Ta'ala Al-Musawwir, yang membuat surah, yang membentuk makhluk. Al-Musawwir, yang membentuk langit seperti itu, seperti yang dilihat, membentuk bumi, membentuk lautan, membentuk manusia, membentuk jin, membentuk hewan, pohon, dan sebagainya. Siapa yang membentuk itu semuanya? Al-Musawwir, Allah Subhanahu wa ta'ala. Huwalladzi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Dialah Allah Ta'ala yang membentuk kalian di dalam rahim-rahim dengan bentuk yang Allah kehendaki. Ya, ketika lahir seorang bayi dalam keadaan sempurna, memiliki tangan, memiliki kaki, memiliki kepala, memiliki hidung. Ya. Bahkan sebelum lahir pun sudah ada surahnya, sudah ada bentuknya, sehingga banyak orang yang hamil itu penasaran, ingin melihat bayinya bagaimana, keadaannya, bentuknya bagaimana. Siapa yang membentuk? Al-Musawwir, Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala mengkaitkan nama Al-Musawwir ini dengan nama yang lainnya Al-Khaliq Al-Bari dalam surat Al-Hasyr 24. Wallahul Khaliqul Bari'ul Musawwiru lahul Asmaul Husna. Dialah Allah Ta'ala Al-Khaliq Al-Bari Al-Musawwir lahul Asmaul Husna. Dia memiliki nama-nama yang indah. Apa perbedaan antara Al-Khaliq dengan Al-Bari? Kalau disebutkan sendirian artinya sama. Al-Khaliq adalah Al-Bari' dan Al-Bari' adalah Al-Khaliq. Tapi kalau disebutkan bersamaan, ini memiliki arti sendiri-sendiri. Al-Khaliq yaitu artinya adalah Al-Muqaddir, yang menetapkan, yang mentakdirkan sebelum makhluk itu tercipta. Jadi sebelum makhluk itu tercipta, Allah Ta'ala sudah dikatakan Al-Khaliq, walaupun belum jadi, belum terwujud. Allah Ta'ala Al-Khaliq, yang menciptakannya. Allah Ta'ala Al-Khaliq walaupun bumi ini belum ada. Allah Ta'ala Al-Khaliq walaupun arsy belum ada. Al-Khaliq walaupun langit itu belum ada, walaupun manusia belum ada, Allah Ta'ala Al-Khaliq. Karena apa? Allah menetapkan, mentakdirkan. Hanya dengan mentakdirkan, maka Allah Ta'ala Al-Khaliq. Terus kemudian Allah Al-Bari. Al-Bari itu apa? Yang mengadakan. Ya. Yang mengadakan ketika sudah menjadi makhluk. Nah, itu Allah Ta'ala Al-Bari. Mengadakan yang sebelumnya tidak ada. Yang mengadakan tanpa permisalan sebelumnya. Tanpa ada contoh sebelumnya. Ini Al-Bari. Ketika menetapkan Allah Ta'ala Al-Khaliq. Ketika telah tercipta makhluk yang ditetapkan tersebut, Allah Ta'ala Al-Bari. Al-Musawwir jelas yaitu yang membentuk. Yang membentuk rupa, yang membentuk warna, yang membentuk model demikian dan demikian. Ya. Ini cantik, ini enggak, ini putih, ini hitam, ya, itu semuanya sesuai dengan hikmah yang Allah Ta'ala kehendaki. Allah Ta'ala Al-Musawwir. Masyarakat muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah jami'an, apabila kita melihat makhluk ini jenisnya sama akan tetapi bentuk mereka berbeda-beda. Siapa yang membentuk? Al-Musawwir. Kita lihat kupu-kupu. Sama-sama kupu-kupu tapi warnanya beda-beda. Ikan. Sama-sama ikan tapi macamnya ini banyak. Enggak terhitung berapa jumlah macam-macam ikan itu. Dan masing-masing itu memiliki ciri sendiri-sendiri. Ciri khas sendiri-sendiri. Sama-sama semut tapi beda bentuknya. Sama-sama ular tapi beda-beda bentuknya. Sama-sama manusia tapi beda-beda bentuknya. Yang mana kita pikirkan manusia yang hidup dari semenjak Nabi Adam sampai sekarang dan sampai hari kiamat. Ada yang sama? Enggak ada yang sama. Walaupun anak kembar sekalipun, mereka memiliki sidik jari. Walaupun anak kembar sekalipun enggak sama. Enggak ada yang sama. Dari manusia terdahulu yang pertama sampai sekarang sampai pada yaumul kiamah, itu tidak ada yang memiliki sidik jari yang sama. Siapa yang membentuk? Al-Musawwir. Siapa yang membentuk? Yang membentuk adalah Al-Musawwir, Allah Ta'ala. Bola mata, ya, ada scan mata. Kenapa? Karena memang masing-masing orang itu tidak ada yang sama. Ya, bentuk matanya, lingkaran hitam yang di mata terus bagaimana garis-garisnya itu tidak ada yang sama. Semua orang berbeda. Sehingga ketika kita menunaikan haji atau umroh atau mengurus paspor itu ada scan mata. Karena apa? Karena masing-masing orang tidak sama. Mulai dari orang yang dahulu sampai sekarang sampai nanti datang yaumul qiyamah enggak ada yang sama. Siapa yang membentuk? Allah Ta'ala Al-Musawwir. Allah Ta'ala yang membentuk kita dan membaguskan bentuk kita. Allah Ta'ala Al-Musawwir. Yang membentuk kita dengan sempurna. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim, dengan sebaik-baik rupa. Allah Ta'ala membuat bentuknya manusia serasi, memiliki rambut, memiliki bulu yang menghiasi badannya, rambut yang menghiasi wajahnya, alis yang menghiasi wajahnya, hidung, mulut, semuanya serasi, tangan, kaki, semuanya serasi sepadan. Bayangkan misalnya tangan ini panjangnya sampai tanah, bagaimana kira-kira? Enggak seimbang. Ya ayyuhal insan ma ghorraka bi rabbikal karim alladhi khalaqaka fasawwaka fa'adalak fi ayyi suratin ma syaa'a rakkabak. Wahai sekalian manusia, apa yang membuat kamu lalai dari Rabbmu, yang Rabbmu telah menciptakan kamu, menyusun kamu, dan menyeimbangkan kamu dengan bentuk apa yang Allah Ta'ala kehendaki? Allah akan menyusun kamu. Masing-masing diberi oleh Allah Ta'ala kelebihan dan juga ada kekurangan. Itu semuanya adalah hikmah yang diinginkan oleh Allah Ta'ala. Tidak boleh saling mencela. Melihat ada yang pendek, jangan dihina. Walaupun pendek, siapa yang membentuk? Allah Ta'ala Al-Musawwir. Dengan hikmah Allah Ta'ala, Allah Ta'ala membentuk masing-masing sesuai dengan kehendaknya. Ada yang buta, jangan direndahkan, karena yang membentuk adalah Allah Ta'ala Al-Musawwir. Melihatnya cacat, jangan diejek, karena yang membentuk adalah Al-Musawwir, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang itu semuanya adalah hikmahnya. Masing-masing Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kelebihan dan kekurangan, saling melengkapi. Yang lebih menolong yang kurang, yang kurang membutuhkan yang lebih. Tidak boleh saling merendahkan. Yang mana Allah Ta'ala kehendaki seseorang itu kurang atau cacat, itu sebagai ujian. Kalau dia mau bersabar, maka dia mendapatkan pahala yang besar atas ujian tersebut, atas musibah tersebut, sehingga setiap hari mendapatkan pahala, pahala, pahala, pahala dengan kesabaran itu. Man akhadha bi habibataihi fasabara falahul jannah. Barang siapa yang Allah Ta'ala ambil kedua matanya buta, sabar dia, maka dia mendapatkan surga, gantinya adalah jannah. Itu semuanya adalah ujian, sehingga yang memiliki kelebihan tidak merendahkan, tidak menyepelekan yang memiliki kekurangan. Karena walaupun kurang, tetap itu adalah baik, karena semua yang digandaki oleh Allah Ta'ala itu baik. Walaupun itu cacat kurang, yang membentuknya adalah Allah Ta'ala Al-Musawwir. Wallahu a'lam bishawab, ini yang kita sampaikan pada malam hari ini. Semoga, oh ya, adalah pertanyaan. Bagaimana kita mohon taufik hidayah untuk istri anak yang belum terkabul menerima dakwah salafiyah? Mohon nasihatnya. Ini kembali kepada innaka la tahdi man ahbabta walakinallahu yahdi man yasha. Sungguhnya kamu tidaklah memberikan hidayah kepada orang yang kamu cintai, akan tetapi Allah memberikan hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Jangankan kita, Rasulullah sendiri tidak bisa memberikan hidayah kepada pamannya Abu Talib, padahal Rasul. Maka yang harus, yang seharusnya kita lakukan adalah berusaha. Usahanya apa? Ya berdoa dan menasihati dengan cara yang hikmah dan tidak putus asa. Karena hidayah itu di tangan Allah, bukan ada di tangan kita. Ya, kita meminta hidayah untuk orang tua kita, untuk keluarga kita, itu harus. Akan tetapi apakah nanti dapat hidayah ataukah tidak, itu kembali kepada kehendak Allah. Kalau misalnya tidak terkabul, pas itu sudah terkabul. Tapi kembali kepada tiga macam pengkabulan doa tadi. Dikabulkan oleh Allah, yaitu apa? Yaitu dikabulkan doanya ini sebagai simpanan, sebagai pahala yang tersimpan, yang nanti kita akan merasakannya di akhirat. Atau dengan doa tersebut Allah Subhanahu wa taala memalingkan kita dari bahaya, dari musibah. Ya. Faqala rabbukum ud'uni astajib lakum. Rabb kalian mengatakan, berdoalah kalian kepadaku, aku akan kabulkan. Yaitu dengan tiga macam pengkabulan. Ya. Wallahu alam bisawab. Panjang sekali. Afwan bertanya, bagaimana jika ada orang mengerjakan sholat tapi masih bolong-bolong, terutama di waktu subuh, hampir-hampir tidak bisa bangun untuk sholat subuh. Setiap hari di waktu subuh dibangunkan, tapi seolah sengaja juga untuk tidak mau bangun untuk sholat subuh, karena dia terbangun tapi sekedar menutup pintu kamar dan tidur kembali. Setiap hari seperti itu. Dan tentunya orang yang setiap hari membangunkan itu jengkel dan marah-marah setiap harinya. Karena ulah orang ini yang tidak mau sholat subuh. Apakah orang-orang yang suka marah atau ngomel-ngomel itu berdosa, atau termasuk ghibah karena selalu ngomelin orang ini? Dan apa hukumnya atas orang ini yang sepertinya seolah masih bermain-main sama waktu sholat? Ya. Yang ditanyakan di sini dari dua sisi. Bagaimana hukumnya orang yang memarahi? Apakah dia berdosa? Ya, bahkan ini apa? Inkarul mungkar, kemungkaran harus diingkari. Ya. Tentunya kalau mampu dengan perbuatan, ya perbuatan. Kalau tidak dengan lisan, kalau tidak dengan hati. Ya. Tapi orang yang ada di dalam rumah ya mampu dengan perbuatannya. Selalu memarahi, selalu menasihati, ini wajib. Tapi caranya yang baik, ya, tidak sampai main fisik. Ini nanti akan terjadi kemungkaran yang lebih besar. Dengan nasihat yang baik, yang mengena, yang menyentuh hati. Ya, disampaikan bahaya orang yang meninggalkan sholat. Disampaikan azab Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang tidak sholat. Ya. Man taraka al-asra faqad witira an malihi wa ahlihi. Sholat asar, barang siapa meninggalkan sholat asar, maka dia itu sepertinya ditinggal, kehilangan harta dan keluarganya. Satu sholat asar yang ditinggalkan, itu bahayanya itu seperti kalau ditinggal mati seluruh keluarganya dan dilenyapkan seluruh hartanya. Itu satu sholat. Bagaimana kalau banyak sholat? Maka wajib ya untuk mengingatkan. Apakah termasuk ghibah kalau selalu ngomelin orang ini? Ya, ghibah itu apa dulu? Ya, ini bukan termasuk ghibah. Maksudnya ini enggak masuk dalam bab ghibah, karena ghibah itu menceritakan kejelekan orang lain dalam keadaan orangnya tidak ada, itu namanya ghibah, ngerasani. Kalau memarahi secara langsung itu bukan ghibah. Itu adalah apa? Inkarul mungkar. Ya wajib memiliki semangat, memiliki kecemburuan dalam agama. Ketika agama ini dilanggar, wajib bagi yang memiliki kemampuan untuk mengingkari dengan cara yang baik. Terus kemudian bagaimana hukum orang yang bermain-main dalam sholatnya ini? Ya, dia berdosa besar. Ya, apakah kafir? Tidak. Muslim. Selama dia masih mengakui wajibnya sholat, kenapa enggak sholat? Karena malas. Itu hukumnya mukmin, masih muslim tapi melakukan dosa besar. Yang kafir adalah yang tidak sholat sama sekali. 5 waktu enggak, Jumat enggak, sama sekali enggak sholat, hukumnya kafir. Walaupun mengucapkan la ilaha illallah. Man taraka sholata faqad kafar. Barang siapa yang meninggalkan sholat, maka sungguh dia telah kafir. Kalau meyakini kewajiban sholat, akan tapi kadang sholat, kadang enggak, sholat enggak, sholat enggak. Satu hari cuma 4 kali, 3 kali, 1 kali, atau satu hari sholat, satu hari tidak, atau satu minggu cuma Jumatan saja. Nah, itu masih mukmin, akan tapi melakukan dosa yang sangat besar. Wajib bertaubat. Wallahu a'lam bishawab. Sekian. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.